يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimallahu ta'ala. Kata beliau rahimallahu ta'ala, وَمَنْ تَفَقَّهَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَتَأَمَّلَهَا حَقَّ تَأَمُّلِ انْتَفَعَ بِهَا غَايَةَ النَّفْعِ. Barang siapa yang dia betul-betul bisa memahami permasalahan ini dan memperhatikannya dengan benar, maka dia akan mampu mengambil manfaat yang sangat banyak terkait masalah sebab dan masalah takdir. Terkait masalah sebab dan masalah takdir. Kalau seseorang dia bisa memahami dengan pemahaman yang benar, memperhatikannya, maka dia akan mampu mendapatkan faedah yang sangat banyak. Walam yattaqil 'alal qadari jahlan minhu, dan dia tidak akan bersandar dengan takdir. Dia tidak akan semata-mata bersandar dengan takdir. Dikarenakan kebodohan, kejahilan dari perkara tersebut. Wa 'ajizan wa tafriṭan wa iḍā'atan. Demikian juga dikarenakan lemah. Karena sudah lemah, ya sudahlah, saya bersandar kepada takdir. Tidak. Bersandarnya dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu betul-betul faham dan tahu, bukan dikarenakan dia merasa lemah. Nah. Karena sudah merasa lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, sudah akhirnya bersandar kepada Allah. Nah, bukan, tetapi dia tahu memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ini yang dicontohkan, dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimallahu taala, wa hakadha man waffaqahu Allah wa alhamahu rushdahu yadfa'u al-qadara al-'uqubata al-ukhrawiyyati biqadari taubati wal-imani wal-amali salihah. Demikianlah barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya pemahaman, kefaqihan terhadap agama Allah, terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengembalikan atau menolak takdir, uqubah, siksaan akhirat dengan takdir bertaubat, beriman dan beramal saleh. Dia mengembalikan takdir Allah dengan takdir Allah. Dia menolak takdir Allah dengan takdir yang lainnya. Itu maksudnya. Kita berusaha, itu takdir. Nah, adapun apa yang kita dapatkan, itu juga takdir. Fahadha huwa al-qadaru al-mukhawwafu fid dunya. Ini semua adalah takdir-takdir yang ditakutkan, kadar-kadar yang ditakutkan di dalam kehidupan dunia. Wa ma yudaduhu sawaun, dan apa yang menjadi kebalikannya sama. Mengapa? Dikarenakan pemilik dua tempat itu juga sama, akhirat dan dunia itu sama. Wa hikmatuhu wahidah, hikmahnya juga sama, satu. Dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan juga tidak membatalkan satu dengan yang lainnya. Fahadihi al-mas'alatu min ashrafil masaili liman arafa qadraha wa ri'aha haqqa ri'ayatiha wallahu al-musta'an. Permasalahan ini adalah permasalahan yang paling mulia, paling tinggi bagi orang-orang yang mengetahui kedudukannya, kedudukan tentang takdir dan juga kedudukan tentang sebab akibat. Dan bagi orang-orang yang dia betul-betul memberikan perhatian kepada permasalahan ini, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Kemudian kata beliau, lakin yabqa alaihi amrani bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Namun ada dua perkara yang mesti diperhatikan oleh seseorang untuk menyempurnakan kebahagiaan dia dan kemenangan dia terkait dengan perkara takdir dan sebab akibat. Yang pertama, dua perkara yang harus betul-betul diperhatikan untuk menyempurnakan kebahagiaan seorang hamba dan juga falah, kemenangan seorang hamba di dalam permasalahan takdir dan juga di dalam permasalahan sebab akibat. Nah, sebab akibat. Yang pertama, ya'rifa tafasil asbab syarri wal khair. Yang pertama, seseorang itu harus betul-betul mengenal, mengetahui, memahami tentang detil-detil dari sebab-sebab kebahagiaan, kebaikan, dan juga sebab-sebab kejelekan. Harus tahu dia detil-detilnya. Yang akan mengantarkan kepada kebaikan, mana yang akan mengantarkan kepada kejelekan. Kalau dia tidak mengetahui sebab-sebabnya, maka tidak akan sempurna kebahagiaan yang dia rasakan. Nah, wa takunu lahu basiratun fi dhalik bima yushahiduhu fil alam. Maka jadilah dengan dia mengetahui sebab-sebab secara detil perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kebaikan dan kejelekan, maka itu akan menjadi basirah, pengetahuan dia di dalam meniti kehidupan ini, akan melatih kepekaan dia di dalam meniti kehidupan ini. Bima yushahiduhu fil alam, dengan apa-apa yang dia saksikan di jagat ini. Nah, kalau saya bergaul dengan yang demikian dan demikian, itu akan mengantarkan kepada perkara yang demikian. Dia saksikan. Orang yang bergaul dengan yang seperti itu, ujungnya ke sana. Nah, dia harus mengetahui sebab-sebab kebaikan dan kejelekan secara detil. Dengan cara apa? Yang pertama kita sebutkan dan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bima yushahiduhu, dengan apa yang dia saksikan fil alam, di jagat raya ini. Kalau orang biasa berdusta, itu ujungnya akan kesana. Misalnya dia persaksikan sendiri, wama jarrabahu fi nafsi wa ghairihi, dengan apa-apa yang telah menimpa dirinya dan yang lainnya, yang dengannya itu akan menempa kepekaan dia terhadap mana jalan kebaikan dan mana jalan kejelekan, menjadikan dirinya semakin peka. Dengan apa? Pengalaman yang telah menimpa dirinya dan pengalaman yang telah menimpa orang lain. Nah, baru kenal sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, sudah begini, begini, begitu. Wah, pengalaman saya kalau tipe orang seperti ini, ujungnya itu akan begini. Nah, itu maksudnya. Nah, dengan pengalaman yang menimpa dirinya dan orang lain, itu dia akan mengetahui sebab-sebab detil dari kebaikan dan kejelekan. Wa ma sami'ahu, dengan apa-apa yang dia dengar. Dengan apa-apa yang dia dengar. Fil akhbaril umami qadiman wa hadithan, tentang kejadian-kejadian terhadap umat-umat terdahulu maupun umat-umat sekarang. Kalau orang sering melakukan maksiat, ujungnya akan demikian. Nah, dan ini perkara yang pertama yang akan menyempurnakan kebahagiaan seorang hamba di dalam memahami masalah takdir dan juga sebab akibat. Bahwasanya dia harus mengetahui betul detil-detil sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kejelekan dan juga kebaikan. Wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an. Sesuatu yang paling bermanfaat yang bisa ditempuh untuk orang itu mengetahui sebab-sebab secara detil terhadap kebaikan dan kejelekan itu adalah dengan mentadaburi Al-Quran. Yang paling bermanfaat untuk mengasah kepekaan dia terhadap sebab-sebab kebaikan dan kejelekan itu yang pertama adalah tadabur Al-Quran. Memahami Al-Quran. Mengetahui makna-makna Al-Quran. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mempelajari Al-Quran bukanlah semata-mata mempelajari makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamun nun, sukun, misalnya. Bukan semata-mata itu. Walaupun itu adalah perkara yang sangat penting juga. Ahkamul mat wal qasar, panjang pendek dari Al-Quran, dari bacaan Al-Quran, tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf, itu penting. Namun yang paling penting dari itu semua adalah mentadaburinya. Mengetahui tafsirnya, maknanya. Maka sebagian para ulama mengatakan mempelajari tafsir Al-Quran hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liladabbaru ayatihi walidadzakara ulul albab. Kitabun, sebuah kitab, Al-Quran. Anzalnahu ilaika, yang telah kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyadab mubarakun, yang penuh dengan berkah. Seluruh isinya Al-Quran itu adalah keberkahan. Liyadadabbaru ayatihi, supaya kalian itu mentadaburinya. Apa mentadaburinya? Memperhatikannya, mengetahui maknanya, mengetahui tafsirnya. Jadi hikmah min inzalil Quran adalah supaya manusia itu mentadaburi Al-Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran itu adalah supaya manusia itu memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kalau manusia tidak memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka akan hilang hikmah diturunkannya Al-Quran. Apa hikmahnya? Sementara Allah tadi mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, supaya kalian itu mentadaburinya. Waliyadadzakara ulul albab, supaya orang-orang yang cerdas itu bisa mengambil pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ini dalil pertama yang disebutkan oleh sebagian para ulama, sehingga mengatakan mempelajari, mengetahui tafsir Al-Quran itu wajib. Bagaimana bisa dia mentadaburi Al-Quran? Bagaimana enam bisa dia mengetahui kandungan yang ada di dalam Al-Quran kalau tidak mengetahui makna-maknanya? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran, atau hati-hati kalian telah dikunci mati sehingga kalian tidak mau mentadaburi Al-Quran? Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan celaan bagi orang-orang yang tidak memahami mentadaburi Al-Quran. Bahkan Allah sifatkan dengan orang yang seperti hatinya itu dikunci, mati, tertutupi. Nah, sehingga para ulama menyebutkan Allah mencela orang-orang yang tidak mengetahui tafsir makna dari Al-Quran dengan yang benar. Maka metode yang paling bermanfaat untuk mengetahui detail-detail jalan kebaikan dan kejelekan itu adalah dengan mentadaburi Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan semua jalan-jalan ketakwaan dan jalan-jalan dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami menjelaskan, kami merincikan secara detail ayat-ayat Al-Quran supaya jelas dan gamblang jalan-jalan ketakwaan dan jalan-jalannya pendosa, supaya jelas. Nah, kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilal mujrimin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan jalan itu secara rinci. Mana jalan ketakwaan, mana jalan menuju kemaksiatan, kejahatan, dosa. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa innahu kafilun. Bidzalika ala akmalil wujuh. Karena Al-Quran itu adalah sempurna di dalam menempuh jalan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan, yaitu mengetahui rincian sebab-sebab kebaikan dan kejahatan. Wa fihi asbabul khairi wasyarri jami'an mufassilatan mubayyinatan. Di dalam Al-Quran itu terdapat sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab kejelekan semuanya secara rinci dan dijelaskan. Sudah dijelaskan. Summa sunnatu. Kemudian yang kedua, metode yang kita pakai atau enam referensi yang bisa kita pakai yang kedua adalah as-sunnah. Untuk mengetahui rincian sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab kejelekan. Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Fa'innaha syaqiqatul Quran. Karena As-Sunnah itu adalah saudara kandungnya Al-Quran. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya adalah wahyu. Al-Quran wahyu, As-Sunnah wahyu. Hanya saja Al-Quran lafadznya, maknanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara as-sunnah lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi, namanya hadis qudsi. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, keluarkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, beliau mengatakan, ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an yang bersamanya, yaitu as-sunnah. Sehingga kedudukan Al-Quran, kedudukan as-sunnah, dari sisi itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama. Apa yang diwajibkan dalam as-sunnah, kedudukannya sama dengan apa yang diwajibkan dalam Al-Quran. Bukan kemudian, oh ini hanya kewajibannya datang dari as-sunnah saja, maka dikesampingkan. Keliru. Makanya dalam hadis tadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabda beliau, ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Jelas tegas di sini. Ala ketahuilah, wa inna ma harrama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama harrama Allah, sebagaimana apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an enggak ada yang mengatakan daging anjing itu haram. Enggak ada. Dari ayat pertama, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas enggak ketemu. Nah, betul kita katakan. Namun di dalam As-Sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis keluarkan Imam Muslim rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan binatang buas yang bertaring. Naam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak bisalah dipisahkan. Karena fungsi dari As-Sunnah itu adalah al-mubayyin, menjelaskan. Baik itu menjelaskan hukum-hukum yang sifatnya masih global di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata," dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini kan masih umum. Di dalam Al-Quran tidak dibahas. Ya, tidak ada dari secara rinci. Bagaimana tata cara takbiratul ihram. Bagaimana ruku'. Bagaimana sujud. Apa doa yang dibaca tatkala ruku'. Bagaimana jumlah atau berapa jumlah sholat fajr, sholat maghrib, misalnya sholat asar. Tidak dibahas. Atau tidak ada secara detail dalam Al-Quran. Datang dalam As-Sunnah. Nah. Dia menjelaskan dari hukum yang sifatnya mujmal, global. Atau Al-Qur'an As-Sunnah itu menjelaskan ziyadatul hukmi, menambahkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat larangan seseorang itu untuk menikahi dua saudara kandung. Mengumpulkan dua saudara kandung, saudari kandung, kakak dengan adik misalnya, dijadikan istri, ini haram. Nah, kemudian datang dalam As-Sunnah menambahkan, demikian juga haram mengumpulkan keponakan dengan bibinya, dengan ammahnya maupun dengan khalahnya, haram. Dia nikahi khalahnya, kemudian dia nikahi keponakannya misalnya. Dia nikahi si A, kemudian nikahi si B. B ini keponakan si A. Itu haram. Tidak boleh. Sama. Sehingga batil orang yang ingin mempertentangkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, walaupun mengatakan itu, mereka mengatakan itu bagian dari tafsir. Ya, tafsir batil. Tafsir batil. Nah, ingin mempertentangkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya justru tafsirnya itu datang dari akal-akal mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan kami telah menurunkan kepadamu al-dhikra untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, sebagian ulama menyebutkan al-dhikra as-sunnah. Dan kami telah menurunkan kepadamu as-sunnah yang menjelaskan, untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka Al-Quran. Supaya mereka menjadi orang-orang yang berpikir. Wahiyya wahyu tsani, kata beliau. Dan as-sunnah itu adalah wahyu yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apa-apa yang keluar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dari hawa nafsunya, tetapi itu semua datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ada sesuatu yang dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya pun sama dengan apa yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya sama. Nah, penyesalan, penyimpangan, orang yang melakukan sesuatu yang dikecam dalam Al-Qur'an misalnya, dia akan mendapatkan ya, ujungnya adalah penyimpangan. Faman a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatun dhanka fa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma. Dia, barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku. Ini ada orang yang melakukan, dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan hal yang sama. Kehidupannya sempit. Dia tersesat dan menyimpang. Contoh yang mudah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kalau kita ingin menikah itu pilih karena agamanya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha. Karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribat yadak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari empat perkara ini, pilihlah karena agamanya. Taribat yadak, kalau engkau tidak memilih karena agamanya, nyesel nanti pasti. Betapa ini terjadi. Orang yang menikah hanya mementingkan masalah wajah misalnya. Nyesel. Senang hanya sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Ternyata cantiknya wajah menjadikan fitnah. Tidak bisa diatur. Nah, istrinya keluar sedikit pun dia enggak tenang. Taribat yadak. Atau yang kalau sudah tua misalnya, kecewa. Ternyata wajahnya yang cantik telah berubah. Jadi berkeriput semuanya. Kalau dia memilih karena harta, begitu hartanya habis, pertengkaran yang sering terjadi. Demikian juga kalau dia memilih karena nasab, kedudukan. Nah, begitu sudah nasabnya, kedudukannya hilang, menyesal. Nah, tapi pilih karena agamanya. Justru yang karena memilih agama, kebahagiaan yang akan didapatkan. Itu contoh ringan saja. Belum contoh-contoh yang lainnya. Sesuatu yang dikecam, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu berakibat sama. Nah, berakibat sama. وَمَنْ صَرَفَ إِلَيْهِمَا عِنَايَتَهُ اِكْتَفَى بِهِمَا عَنْ غَيْرِهِمَا. Barang siapa yang dia betul-betul memahami keduanya, mempelajari keduanya dengan perhatian yang benar, maka telah cukup bagima. Telah cukup baginya, atau keduanya itu telah mencukupi baginya, nam, dibanding kalau dia mempelajari dari selain keduanya. Wahuma yuriyanaka al-khayra wa syarra wa asbabahuma, hatta ka'annaka tu'ayinu dhalika ayyanan. Bahkan keduanya itu memperlihatkan kebaikan, kejelekan dan sebab-sebabnya seakan-akan Anda itu betul-betul melihat dengan kedua mata Anda sendiri kebaikan, kejelekan dan sebab-sebabnya. Wa bada dzalika idza ta'amalta akhbar al-umami wa ayyam Allah fi ahli ta'ati wa ahli ma'siyatihi. Tabaqa dhalika ma'alimtahu minal Qur'ani wa sunnah. Kemudian setelahnya, Al-Quran wa sunnah. Kemudian setelah itu, kalau Anda memperhatikan, membuka lembaran-lembaran sejarah, berita-berita dari umat-umat terdahulu, baik yang terkait dengan umat, atau yang baik yang terkait dengan kaum yang senantiasa mentaati Allah, maupun dengan yang terkait kaum yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka ini akan semakin menguatkan apa yang telah Anda ketahui dari Al-Quran wa Sunnah, apa yang Anda telah pelajari dari Al-Quran wa Sunnah. Buka lembaran sejarah. Semuanya, baik terkait umat-umat yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Lut, kaumnya Nabi Nuh. Baca. Apa yang menjadikan mereka mendapatkan kehinaan seperti itu? Fir'aun, Qarun, maupun kaum-kaum yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca kisah tentang Nabiullah Nuh, Nabiullah Ayyub alaihissalam, bagaimana kesabarannya. Nabiullah Yunus, Nabiullah Yusuf, dan yang seterusnya. Maka kalau kita memperhatikan dengan sejarah tersebut, itu akan mensinergikan gitu dengan apa-apa yang telah kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan sebab-sebab yang rinci tentang kebaikan dan kejelekan. Wa ra'aitahu bi tafasili ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi. Dan engkau akan mengetahui dengan rinci-rinciannya apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan dengannya dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan darinya. Wa 'alimta min ayatihi fil athaqi ma yadulluka 'ala anna al-Qur'ana haqqun wa anna ar-rasula haqqun wa anna Allah yunjizu wa'dahu la mahalata. Dengan itu semuanya Anda akan mengetahui dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu akan menuntun Anda bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak, benar. Bahwasanya Rasul itu adalah hak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan melaksanakan janji-janjinya. Tidak bisa tidak. Pasti akan dilaksanakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dua sebab, dua perkara yang harus kita perhatikan untuk menyempurnakan kebahagiaan kita terkait dengan perkara takdir dan sebab akibat. Yang pertama, kita mengetahui secara rinci, detil-detil, jalan-jalan kebaikan dan kejelekan. Apa referensinya? Al-Quran, As-Sunnah, tarikh, sejarah. Nah, kemudian yang kedua, ayahdara mughalatata nafsihi ala hadhihi al-asbabi. Sebab yang kedua adalah menjauhi untuk menyerahkan dirinya, berserah diri kepada sebab, bersandar secara totalitas kepada sebab. Ini dijauhi, berhati-hati. Wa hadza min ahammil umuri, dan ini adalah perkara yang paling penting juga. Fa innal 'abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal ghaflata min al-asbabi al-mudirrati lahu fid dunya wa akhiratihi wala budda. Sesungguhnya seorang hamba itu, dia mengetahui bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan, kelalaian yang ada pada dirinya, itu merupakan sebab yang akan memberikan bahaya, madarat baginya di dunia dan nanti di akhirat. Hamba pasti mengetahui bahwasanya maksiat itu akan menyebabkan, menjadikan sebab terjadinya mara bahaya, madarrah kesulitan di dunia dan di akhirat. Pasti. Walakinna tughalituhu nafsuhu bil ittikali ala afillahi wa maghfiratihi taratan. Akan tetapi, terkadang seorang hamba itu dia betul-betul bersandar dengan sebab ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sisi yang tidak ditampilkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sehingga seorang hamba itu tatkala melakukan dosa, tatkala melakukan maksiat, itu tenang karena dia bersandar dengan ampunan Allah. Dia bersandar dengan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alah, saya melakukan ini, bohong ini, nanti juga istighfar selesai. Nipu-nipu dikit, tidak apa-apa, nanti saya taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, kita hamba bersandar, semata-mata bersandar dengan sebab. Sebab gugurnya dosa tadi itu maksudnya. Bisa difahami insyaAllah. Nah, ini tertipu namanya. Tertipu. Iya kalau diterima istighfar Anda. Kalau tidak. Nah, disebutkan oleh beliau. Terkadang dia bersandar dengan ampunan Allah dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bitaswifi bitawbati wal istighfari bil lisani taratan. Terkadang dia juga bersandar dengan taubatnya dan istighfarnya dia dengan lisan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hilang nanti. Besok, jangankan tunggu besok, 2 jam lagi misalnya, terjatuh lagi, melakukan maksiat yang sama. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terjatuh lagi. Wabifi'lil mandubati taratan. Dan terkadang seorang hamba itu dia bersandar dengan usaha dia dalam melakukan amalan-amalan yang nadab, yang sunnah. Wabil ilmi taratan. Dan dengan talabul ilmi terkadang. Wabil ihtijaji bil qadari taratan. Dan terkadang dia berhujah dengan takdir. Qadarullah terjatuh lagi. Qadarullah, qadarullah, qadarullah, qadarullah. Terus. Nah. Wabil ihtijaji bil ashbahi wan nudara'i taratan. Dan terkadang dia juga berhujah dengan apa-apa yang dia lihat dan yang semisalnya. Dulu itu orang itu menjadi takwa karena dulu dia tuh pada dulu tukang maksiat loh. Nah, akhirnya dia berhujah, "Dah enggak apa-apa sekarang saya maksiat. Itu dulu juga tukang maksiat kok dulu itu. Ah, dulu itu waktu masih muda. Sekarang aja jenggotnya putih dia itu. Dulu masih muda. Nah, sekarang saya masih muda juga berarti enggak apa-apa." Itu maksudnya. Nah, bersandar dengan sebab yang demikian. Al-Imam Atha bin Abi Rabah misalnya. Atau Al-Imam Fudail bin Iyad. Bukan Atha ya, Fudail bin Iyad. Dulu itu Qutta'ut Tariq. Dia itu dulu tukang rampok itu. Misal. Tapi sekarang, tapi subhanallah kemudian dia bisa bertobat. Dan menjadi imam besar. Nah, akhirnya itu dijadikan dalil, dijadikan hujah. Ah, dulu itu para ulama juga ada yang dulunya itu maksiat, tapi terus kemudian bertaubat, akhirnya jadi ulama. Itu maksudnya. Wabil tida'i bil akabir taratan ukhra, wa kathirun minan nasi yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullaha zala atharu dhanbi wa raha hadha bihadha. Banyak dari manusia menyangka kalau seandainya dia melakukan sebuah perkara dosa dan maksiat, apapun itu jenisnya. Kemudian dia mengatakan atau dia berzikir astaghfirullah, maka akan hilanglah bekas-bekas dosa itu. Dia sangka demikian. Waraha hadza bihadza, menjadi tenang dia. Habis melakukan dosa istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia sangka dosanya itu hilang pengaruhnya dalam jiwanya. Gak ada setitik pun pengaruh, hilang dengan istighfarnya dia. Dia sangka. Waraha hadza bihadza, kemudian dia tenang. Rahah, sudah istighfar, berarti tadi gak apa-apa. Nah, sebagian para ulama justru menyebutkan itu tanda hati yang mati. Kalau seseorang melakukan maksiat, tidak berpengaruh sedikit pun terhadap dirinya. Fala haula wala quwwata illa billah. Qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqhi. Berkata kepadaku dari orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ahli fikih, kata Imam Al-Qayyim, ana af'alu ma af'alu, aku melakukan apa yang aku lakukan, ya, terkait dengan dosa dan maksiat. Summa akul, kemudian aku pun mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali. Waqad ghufira dhalika ajma'ahu, maka sungguh telah diampuni yang itu semuanya, dosa yang telah aku lakukan tadi itu. Mengapa? Kama sahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin huttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang dia mengucapkan dalam sehari subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka akan dihilangkan kesalahan-kesalahannya, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Ini kan seakan-akan berarti amalan soleh yang kita lakukan itu sudah pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya magrur, ini namanya tertipu. Tertipu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau berdoa, Allahumma aqsim lana min ta'atika ma tuballigh ma yuballighuna bihi jannatak. Amma qala alaihi salatu wassalam, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketakwaan, amalan saleh, yang dengan amalan saleh itu ma tuballighuna bihi jannatak, yang bisa mengantarkan menuntun kami kepada syurgamu. Bukan semata-mata meminta kepada ketakwaan saja, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa meminta ketakwaan, yang dengan ketakwaan itu menuntun kita, bisa menjadikan tuntunan kepada kita menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata ketakwaan tidak cukup, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Abu Hurairah dikeluarkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna manil muflis, apakah kalian mengetahui siapa orang yang bangkrut? Lihat jawaban Nabi tatkala para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang gak punya lagi perhiasan, orang yang gak punya lagi harta, ya Rasulullah. Al-muflisu fi ummati man ata bisolatin wa zakatin wa sawmin. Subhanallah. Apa ini bukan amalan saleh? Orang yang datang nanti di hari kiamat dengan pahala puasa dia, solat dia, haji dia. Apa ini bukan ketakwaan? Sholat lima waktu dikerjakan tepat pada waktunya berjamaah misalnya bagi laki-laki. Dia datang dengan pahala yang sebesar itu. Nah, tapi ketakwaan yang tidak bisa mengantarkan kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata itu dilakukan, nah, diiringi dengan perbuatan-perbuatan menyakiti saudaranya dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diberitahukan tentang tetangganya seorang sahabat, seorang wanita yang rajin sholat malam. Rajin sholat malam, subhanallah. Kalau kita tidak bisa, terus terang aja. Kalau saya tidak bisa. Rajin terus setiap hari sholat malam. Pasti ada bolongnya. Nah, wanita ini sholat malam terus tidak pernah ditinggalkan. Apa kata Nabi SAW? Hiya min ahlin nar. Dia termasuk dari penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti tetangganya. Maka ketakwaan yang kita minta adalah ketakwaan yang bisa mengantarkan menuntun kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lan yudkhilal jannata amaluhum. Tidak bisa memasukkan syurga amalan kalian. Tidak bisa. Wala anta ya Rasulullah wala ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat kepadaku sehingga masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sedikit lagi. Qala li akharun min ahli Makkah, berkata kepadaku yang lainnya dari penduduk Makkah, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'ala ibtasala wa tafa bil baiti usbu'an wa qad muhiya anhu dhalik. Kami, apabila kami melakukan dosa dan maksiat, salah seorang dari kami penduduk Makkah, maka kami bersegera untuk mandi, tawaf di Ka'bah selama sepekan, maka dosa-dosa kami itu akan dihilangkan. Lihat, bertawakal, bersandar dengan sebab tadi itu. Nah, semata-mata bersandar dengan sebab. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk senantiasa mengetahui kadar kita, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui jalan-jalan yang detil jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kejelekan. Jalan kebaikan kita tahu itu untuk kita tempuh, kita titi di atasnya. Jalan-jalan kejelekan kita tahu untuk kita jauhi. Nah, jangan ditunda. Sekali lagi, jangan ditunda-tunda. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang masa fitnah. Segera, kalau kita ingin melakukan amalan soleh, sebagaimana kita singgung pada pertemuan sebelumnya, segera. Wallahi segera. Nah, karena kita berjalan, karena akhirat itu berjalan mendekat kepada kita, sementara kita berjalan menjauh dari dunia. Nah, fatakunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Jadilah kalian hamba atau anak-anaknya akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anaknya dunia. Nah, jangan kemudian dunia menjadi akbar hammina wa mablagh ilmina. Janganlah dunia itu menjadikan himmah, cita-cita, tujuan terbesar kita. Itu termasuk anak-anaknya dunia kalau dunia itu menjadi hikmah terbesar kita. Nah, sudah disebutkan para ulama dimaksudnya adalah pikirannya, kesibukannya, usahanya itu terus terkait dengan dunia. Selesai dunia yang ini, sambung dunia berikutnya, sambung lagi terus. tasalsul, berantai. Kapan ke akhiratnya? Nanti kalau sholat berapa jam? 10 jam Anda sholat? Paling 15 menit itu juga sudah lama sekali. Nah, faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila telah selesai dari sebuah urusan, sambung dengan urusan berikutnya. Ini dalilnya katanya. Saya selesai dari sini, masuk ke sini. Iya, tapi kok dunia terus? Lah akhiratnya mana? Selesai baca Al-Quran, Anda berinfak. Selesai berinfak, Anda sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, Anda demikian dan demikian. Nah, itu baru. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Sedikit ini mudah-mudahan berfaedah untuk saya pribadi dan juga untuk ikhwani. Rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan, kesempurnaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini ada pertanyaan? Nanti saya SMS-kan. Nanti saya SMS-kan. Yang Aksim Lana ini. Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.